Lockdown, penjelasan Presiden Republik Indonesia Jokowi membungkam tuduhan dusta dan fitnah keji Lukman Ba Abduh Al-Jembri. 11 Maret 2020. Presiden RI Jokowi secara resmi menjelaskan kebijakan di masa pandemi yang ditempuh oleh pemerintah dan juga menegaskan bahwa lockdown bukanlah pilihan pemerintah. Perlu saya tegaskan yang pertama, bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. 13 hari setelah Presiden mengumumkan kebijakan negara tanpa opsi lockdown, ternyata Baginda Lukman mengumpulkan massa MMA, mengadakan rapat persiapan lockdown. Memprovokasi massa MMA untuk melakukan pembangkangan terhadap kebijakan negara, meneriaki Presiden Jokowi menuntut lockdown sebagaimana tuntutan para demonstran. Tolong dengerin kami sekarang, Pak Jokowi, tolong dengerin kami sekarang. Lockdown, lockdown, lockdown. Tidak perlu sok-sokan. Akan melockdown provinsi, melockdown kota, atau melockdown kabupaten. Karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tidak cukup bersikap provokatif dan kurang ajar. Lukman juga melemparkan tuduhan dusta dan fitnah keji bahwa pemerintah pusat tidak melakukan lockdown. Karena bingung dengan konsekuensinya, ini jelas dusta, pemerintah tidak melakukan lockdown karena itu adalah pilihan kebijakan negara seperti dijelaskan Presiden Jokowi. Menghimbau tidak terjadi lockdown karena memang pemerintah pusat lagi bingung. Lockdown itu ada konsekuensinya ya, di berbagai lini kehidupan. Dusta dan fitnah. Masya Allah, luar biasa ya. Bahkan masalah nawazir ya, perkara kekinian ya, berani dia, Masya Allah. Dan berani memfonis, Masya Allah. Dusta dan fitnah yang sangat nyata terhadap pemerintah Republik Indonesia. Justru karena mengetahui konsekuensinya itulah Presiden dan segenap jajaran tidak melockdown. Presiden Jokowi menjelaskan dengan penjelasan yang membungkam fitnahan keji Lukman Ba Abduh dan kedustaannya terhadap pemerintah pusat Republik Indonesia. Coba saat itu, misalnya kita putuskan lockdown, hitungan saya, dalam 2 atau 3 minggu, rakyat sudah nggak memiliki peluang yang kecil untuk mencari nafkah. Semuanya ditutup, negara tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat. Apa yang terjadi? Rakyat pasti rusuh. Itu yang kita hitung sehingga kita putuskan saat itu tidak lockdown. Penjelasan Presiden Jokowi di atas merupakan hujah yang jelas. Jawaban yang tegas untuk membungkam tuduhan dusta dan fitnah keji Tuan Lukman yang lancang tak tahu diri. Kenyataan yang berbanding terbalik dengan tuduhan dusta dan fitnah keji Amir Gadungan Al-Jembri. Masih ada yang percaya dengan klaim Syaikh Arafat, yang berusaha menutup-nutupi kejahatan besar pembangkangan dan fitnahan keji Baginda Lukman terhadap pemerintah Republik Indonesia. Hanya sebagai permasalahan pribadi yang harus diletakkan di bawah kaki-kaki. Nauzubillah. Bukti audio fitnah kedustaan Tuan Lukman terhadap Presiden dan pemerintah pusat Indonesia juga merupakan bukti kehadiran Syaikh Arafat bukanlah dalil kebenaran MMA.